إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي ولا وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya sehingga kembali di kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab bayan kathrati turukil khair. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-22 dalam bab ini. Yang disebutkan oleh mu'allif rahimallahu ta'ala. Maka di malam hari ini kita masuk ke hadis yang berikutnya. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Muttafaqun alaih. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan disepakati oleh keduanya. Wa fi riwayatin nahuma, dan dalam riwayat yang lainnya qala sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, ma minkum min ahad illa sayukallimhu rabbuh. Tidaklah seorang pun di antara kalian mainkan kelak Rabb-nya akan mengajak bicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu penterjemah. Apapun itu bahasanya. Yang ada pada setiap hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara hamba yang tersebut yang tidak ada penterjemah antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Kemudian ia pun akan melihat sebelah kanannya, maka tidaklah dia melihat kecuali sesuatu yang telah dia kerjakan, amalkan dari amalan-amalan kebaikannya. Wa yanduru asma'a minhu fala yara illa ma qaddama. Dan dia pun melihat ke sebelah kirinya, maka tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia amalkan dari kejelekan-kejelekannya. Wa yanduru baina yadayhi fala yara ila an-nar tilqa wajhihi. Dan ia pun melihat di hadapannya, tidaklah dia melihat kecuali neraka ada di hadapan wajahnya. Fattakun nar walau bisyikit tamrah. Maka jagalah, peliharalah, bentengilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan, maka hendaklah dia ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini di antara hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala untuk menjelaskan bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu amat sangat banyak. Yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya, sehingga memungkinkah hamba tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan kebaikan sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan padanya. Ketika tidak bisa melakukan suatu ibadah tertentu, bisa melakukan ibadah yang lainnya, sehingga bisa mengantarkan hamba tersebut kepada maksud tujuan dia dengan melakukan amal tersebut untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan, menjelaskan, mengkhabarkan kepada kita tentang sesuatu yang akan terjadi nanti di yaumul kiamah, di mana tidak seorang pun melainkan nanti akan diajak bicara langsung Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan setiap dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya, terkhusus bagi mereka dari kaum mukminin. Naam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kepada setiap hamba mukmin tersebut akan dosa-dosa yang dahulu dia lakukan sewaktu di dunia. Naam. Amil kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Kalian telah, engkau telah melakukan amalan demikian-demikian di hari ini dan itu. Ya, yang kemudian hamba tersebut naam mengakuinya, menetapkan yang demikian itu bahwasanya dia telah melakukan demikian-demikian di waktu demikian dan demikian. Hingga dia menyangka, hingga dia mengira bahwasanya dia akan binasa, bahwasanya dia akan celaka. Nah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba yang tersebut, inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguhnya aku telah menutupi Naam, tidak membeberkan kesalahan-kesalahan tersebut atasmu sewaktu di dunia. Naam. Ya. Wa ana aghfiruha lakal yam, dan sekarang ini Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dosa-dosa tersebut untuk, ya. Naam. Barakallahu fik, betapa banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Sekian banyak dosa kemaksiatan yang dikerjakan oleh seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Tidak Allah Subhanahu wa taala beberkan. Naam, hingga ketika di yaumul qiyamah Allah sempurnakan nikmatnya kepada hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukum, menyiksa atas dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Naam. Sesuatu yang menjadi kepastian bagi setiap muslim, ya, di mana nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihisab setiap amalannya, usaha yang dia lakukan, baik itu dari kebaikan ataukah kejelekan, dan merupakan kebahagiaan, kabar gembira tentunya bagi orang yang beriman, di mana bertemunya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba yang beriman tersebut di atas kebaikan. Wattaqullah wa'lamu annakum mulakuhu wa basyirul mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sungguhnya kalian itu akan berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pula membimbingkan kepada umatnya, memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin agar supaya mereka memiliki benteng, tameng untuk menjaga dan melindungi diri mereka dari api neraka. Dan yang demikian tersebut, ya, tidak akan didapatkan bagi setiap muslim untuk membentengi dirinya dari api neraka kecuali dengan amalan-amalan kebaikan, kecuali dengan amalan soleh. Demikian pula dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanbih kepada umatnya dalam hadis ini terkait penjagaan diri seorang muslim dari api neraka tersebut, ya, dengan tidak meremehkan sedikit pun, ya, dari amalan soleh sekalipun, ya, untuk dikerjakan, tidak meremehkan sekecil apapun, naam, dari kejelekan-kejelekan, untuk seorang itu menjauhinya, untuk meninggalkannya. Nah, seorang muslim adalah orang yang memiliki hirus, semangat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang besar, demikian pula dalam perkara-perkara yang kecil. Tidak meremehkan sekecil apapun dari kebaikan untuk dia mengerjakan, demikian pula tidak meremehkan sekecil apapun dari kebaikan, nah, untuk dia tidak terjatuh padanya, tidak bermudah-mudahan. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal." Seorang mukmin itu, naam, memandang atas dosa-dosa kemaksiatan itu seakan-akan dirinya itu duduk, ya, di kaki gunung. Naam, yaqafu an yaqa'a fi, yang dia mengkhawatirkan kalau dia tertimpa gunung tersebut. Naam. Ini seorang mukmin. yang senantiasa memiliki rasa takut. Naam, atas dosa dan kemaksiatan tanpa melihat itu besar ataukah kecil. Naam, selama itu dosa dan kemaksiatan, maka demikianlah kondisi keadaan yang beriman, mengkhawatirkan. Ya, takut yang demikian itu. Ibarat seperti seorang yang duduk di kaki gunung, khawatir gunung itu akan menjatuhi. Wa innal fajira, beda dengan orang yang fajir, yaradunu bahwa dia menganggap dosa-dosa kemaksiatannya, kadhuba bin marra ala anfihi. Ibarat seperti lalat yang naam lewat di hadapannya, hinggap di hidungnya. Naam. Faqala biha, kata seraka israya, dia seakan-akan sekedar mengusir begitu saja, menganggap ringan, remeh. Naam, terhadap dosa dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau juga pernah mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Naam, innakum la ta'maluna a'malan hiyadakum min fi ayunikum min asy-syar. Sungguh kalian itu benar-benar melakukan suatu amalan kejelekan yang kalian menganggap itu sesuatu yang lebih kecil pada pandangan kalian dibandingkan rambut. Ya, menganggap lebih kecil. Ya, lebih ringan dibandingkan rambut dalam pandangan-pandangan kalian. In kunna lana'udduha ala ahli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal mubiqat. Sungguh kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganggap amalan dosa ini sesuatu yang akan membinasakan seseorang. Di saat kalian menganggap ini sesuatu yang ringan, yang kecil dalam pandangan kalian, lebih ringan, lebih kecil bandingkan rambut. Nah, ini kondisi orang yang beriman. Ya, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara-perkara yang besar, demikian pula perkara-perkara yang kecil, baik terkait kebaikan, demikian pula terkait kejelekan-kejelekan. Ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan bagi setiap muslim, ya, dari sikap naam meremehkan dosa yang dianggap kecil, dianggap ringan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam riwayat, ya, yang kalau enggak salah disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqiratid dzunub, hati-hati kalian dari sikap meremehkan dosa yang dianggap kecil. Naam, fa inna mathal muhaqqiratid dzunub, karena sesungguhnya permisalan dosa-dosa yang dianggap kecil tersebut, mathal qaumin nazalu bi batni wadin. Ya, permisalan seperti suatu kaum yang dia singgah di suatu lembah. Nah, ya, fajaa dza bi'audin wa dza bi'audin hatta jama'u ma'andaju bihi nam khubzahum. Ya, datanglah orang ini membawa satu ranting pohon, dikumpulkan, datang yang lain membawa satu ranting pohon, hingga terkumpul ranting-ranting yang banyak yang bisa memungkinkan untuk menjadikan ranting-ranting itu dibakar untuk, ya, roti yang dia mereka bawa untuk dimasak. Nah, ya, sesuatu yang memungkinkan untuk menjadikan ranting-ranting itu menjadikan roti-roti yang mereka bawa itu masak mateng sehingga, ya, bisa mereka makan. Nah, sedikit demi sedikit ranting akhirnya bertumpuk. Naam. Wa inna muhaqqiratid dzunub mata yukhad biha sahibuha. Naam, ya, tuhlikuhu. Kapan saja, naam, ya, ketika seorang itu dibalas atas dosa-dosa yang dianggap kecil oleh dirinya itu, maka dengannya dia akan binasa. Naam. Wallahu ta'ala alam. Bisuah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanbih dalam hadis ini. Naam, bagaimana seorang muslim semestinya menjaga, memelihara, membentengi dirinya dari api neraka dengan tidak meremehkan sekecil apapun dari kebaikan, demikian pula sekecil apapun dari kejelekan-jelekan. Seorang muslim, seorang mukmin adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang besar, demikian pula dalam perkara-perkara yang kecil. Naam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya. Bagi setiap muslim, dorongan agar senantiasa untuk bersedekah sesuai dengan kadar yang memungkinkan dari harta yang dimiliki. Naam. Karena sungguhnya dalam sedekah infak tersebut, meskipun sesuatu yang sedikit, naam, meskipun sesuatu yang kecil, akan tapi padanya terdapat kebaikan-kebaikan yang begitu besar. Padanya terdapat faedah-faedah yang begitu banyak. Di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang begitu melimpah. Yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-Nya, baik di dalam Al-Qur'an Karim, demikian pula melalui lisan Rasul-Nya dalam hadis-hadisnya. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya, sedekah meskipun sesuatu yang kecil, meskipun sesuatu yang sedikit, naam, maka dengannya akan bisa membentengi, melindungi, menjaga seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamat. Fattaqun nar walau bisikit tamr. Jaga diri kalian, bentengi diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma, separuhnya atau kan lebih sedikit daripada itu. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Demikian termasuk di antara faedah dari seorang itu bersedekah meskipun sesuatu yang sedikit sekalipun, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Naam. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsal habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ya, permisalan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti permisalan sebutir biji. Naam, satu butir biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai yang setiap tangkainya itu terdapat padanya 100 biji. Naam, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Luas rahmatnya, Zat yang Maha Mengetahui. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin thayyibin, barang siapa yang seorang itu bersedekah, naam, senilai satu, naam, biji kurma, satu kurma, naam, ya, barakallahu fik, dari hasil usaha yang baik, dari usaha yang halal, naam, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima dari hamba-Nya kecuali yang baik-baik, naam, dari harta yang halal. Wa innallaha yataqabbaluha bi yaminih, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluhu hatta takuna, naam, mithlul jabal. Muttafaqun alaih. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sesuatu yang disedekahkan hamba tersebut. Naam, ya. Berkembang apa yang disedekahkan. Allah lipat gandakan pahalanya. Naam, ya. Man tasaddaqa bi adli tamrah. Siapa yang bersedekah senilai satu kurma. Naam. Dari hasil usaha yang halal. Kalau dirupiahkan berapa satu kurma itu? Berapa rupiah? Kan demikian. Naam. Ya. dari usaha yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan, melipat gandakan pahalanya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian membesarkan kuda kecil, naam, hingga sampai ya sedekah tersebut, naam, itu menjadi besar seperti gunung. Naam, seperti salah seorang di antara kalian membesarkan kuda kecil, kemudian dipelihara, diberikan makan, minum, diberikan nutrisi sampai besar. Nah, ya, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dengan sebab sedekah tersebut, dengan di antara keutamaan faedah ya, sedekah, dengan sedekah tersebut menjadikan sebab seseorang itu di nama Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada hambanya itu kebaikan-kebaikan yang banyak dan memberikan keberkahan terhadap hartanya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ya. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, unfik alaik." Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Wahai anak Adam, ya, berinfaklah kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti terhadap apa yang kau infakkan kepadamu. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadamu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut naam membelanjakan hartanya, menginfakkan, mensedekahkan hartanya, meskipun sesuatu yang sedikit sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepadanya. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan menepati janjinya ketika benar-benar hamba tersebut menginfakkan, mensedekahkan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qasat shadaqatun minnal," tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta. Ya. Tidaklah suatu sedekah itu akan mengurangi harta seseorang. Naam. Yaitu di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Ya. Kepada hamba tersebut terkait hartanya dengan sebab hamba itu bersedekah. Allah akan melipat gandakan. Allah akan menumbuh kembangkan hartanya hingga kembali seperti semula. Bahkan memperbanyak lebih daripada itu. Ini sebagian makna yang dijelaskan oleh para ulama. Naam. Sebagian memaknakan bahwasanya hartanya tersebut meskipun ya berkurang disebabkan karena dia belanjakan untuk sedekah, akan tapi pahala besar yang Allah sediakan, yang Allah siapkan itu akan menutupi sesuatu yang berkurang dari naam harta yang tersebut ketika dia mensedekahkannya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula bahwasanya sedekah di antara keutamaannya, faedahnya, ya, ketika seorang itu membelanjakan yang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi naungan ya bagi orang yang mensedekahkan tersebut. Nanti di yaumul kiamah, di hari yang tidak ada naungan kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli imri'in dzil shadaqati hatta yughba bainan nas. Setiap orang itu berada dalam naungan sedekahnya di saat matahari dekatan di atas kepala-kepala manusia sejarak 1 mil, hingga sampai diputuskan perkaranya di antara manusia. 6 ya. Abu Marsad ataukah dari tabi'in yang lain, Abu Khair salah seorang dari tabi'in, ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia mengatakan hadis lazimah shadaqah, hadis ini Naam, di antara hadis yang mengharuskan untuk bersedekah. Maka disebutkan naam terkait tentang beliau, fakana yatasaddaq kulla yaumin. Ya. Mendengar hadis ini didapatkan bahwasanya beliau naam setiap hari bersedekah. Setiap hari. Naam. Ya. Sampai seandainya tidak mendapatkan sesuatu ya di hari tertentu untuk dia bersedekah, meskipun hanya dengan satu siung apa bawang, maka dia akan melakukannya. Ya, menggunakan yang demikian tersebut untuk bersedekah ketika dia tidak mendapatkan di suatu hari untuk bersedekah, kecuali hanya basol. Naam, ya. Naam, bawang. Maka dia gunakan untuk sedekah. Naam. Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Naam. Ya. Demikian pula di antara keutamaan faedah yang lainnya dari sedekah, maka harta yang disedekahkan itu ada merupakan harta yang hakiki yang dimiliki oleh seseorang. Ya, senantiasa tetap, yang senantiasa kekal akan menyertai dirinya hingga nanti dibangkitkan di yaumul kiamah. Nah, tidak akan musnah, tidak akan rusak. Ya. Dalam keadaan kita ketahui harta dimaksudkan padanya adalah agar supaya seorang itu bisa mengambil manfaat dari harta itu. Ya enggak? Bekerjanya seseorang dari pagi sampai sore, sore sampai malam, sampai pagi dan seterusnya untuk mendapatkan rezeki, agar supaya bisa memanfaatkan harta itu. Nah, maka ketika seorang itu memanfaatkan, membelanjakan hartanya untuk kepentingan dunianya, nah bukan kepentingan akhiratnya, ya akan musnah, akan hilang. Nah, ya. Tapi ketika seorang itu membelanjakan hartanya, nah menggunakannya untuk kehidupan akhiratnya, maka harta tersebut sesuatu yang akan tetap, sesuatu yang akan senantiasa bertahan, senantiasa akan menyertainya. Dan dia akan mendapatkan di waktu yang dia amat sangat membutuhkan pada waktu tersebut. Pada hari kiamat. Mengharapkan pahala dari yang naam ia belanjakan tersebut. Di hari tatkala didekatkan matahari. Mengharapkan adanya naungan. Dan sedekah termasuk di antara yang dengan sebab itu akan mendapatkan naungan. Naam. Ya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Hadirin diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimallahu taala bahwasanya beliau menceritakan tatkala menyembelih suatu seekor kambing. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ma bagiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing yang disembelih tersebut? Qalat, maka beliau mengatakan, "Ma bagiya minha illa na'am katifuha." Tidaklah yang tersisa darinya wahai Nabi kecuali bagian punggungnya, sambilnya ya. Nah, barakallahu fik. Yaitu maksudnya apa? Semuanya disedekahkan kecuali tersisa ini saja. Naam. Ya, yang lainnya itu disedekahkan, yang tersisa ini. Ma bagi amin, apa yang tersisa darinya? Nah, tidak tersisa ya Rasulullah kecuali ini saja. Artinya semuanya disedekahkan, tinggal ini saja. Naam. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am baqiya kulluha, na'am ghaira katifiha." Na'am, ya. Tersisanya itu semuanya. Yang tersisa itu semuanya. Kecuali ini katifnya saja. Tulang punggungnya saja ini yang tersisa. Na'am. Bahwasanya apa yang disedekahkan tersebut sesuatu yang tetap, sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak rusak, sesuatu yang tidak akan musnah. Adapun yang musnah, yang rusak, yang hina, yang ini yang tidak disedekahkan. Itu maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya dari keutamaan-keutamaan sedekah. Maka seorang muslim adalah orang yang akan bersegera untuk berinfak, untuk bersedekah dengan kadar yang memungkinkan untuk dia mengamalkannya. Naam, sebelum datang di hari tatkala ajal kematian datang menjemputnya, baru dia mengatakan, "Na'am qala rabbi laula fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa'al minas salihin." baru dia menyatakan penyesalan. Wahai Rabbu, mengapa engkau tidak menangguhkan ajalku? Sesaat saja. Yang kemudian aku bersedekah agar aku termasuk dari hamba-hamba yang soleh. Naam. Sudah lewat waktunya. Tidak ada waktu kembali untuk dikembalikan ke dalam kehidupan dunia. Selama ini ngapain? Diberikan kesempatan yang begitu panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim adalah orang yang bersegera sesuai dengan keadaan yang dia mampu untuk berinfak, untuk bersedekah dengan sekian banyak keutamaan. Naam. Ya, sebelum datang waktu ya. Naam, penyesalan tatkala aja datang menyebutnya, kemudian mengharapkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Sekiranya engkau menunda, mengakhirkan ajalku dengan waktu yang dekat, sesaat saja. Sehingga ada kesempatan bagimu untuk bersedekah. Naam, sehingga aku termasuk orang-orang yang saleh. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Termasuk di antara apa yang terkandung dalam hadis ini, pelajar yang kita bisa memetiknya. Naam. Tidak semestinya seorang muslim itu meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Naam. Ya, untuk dia mengerjakannya. Ya. Karena naam, kita tidak mengetahui, seseorang tidak mengetahui. Naam. Ya, bisa jadi sesuatu yang dianggap kecil dari kebaikan itu sesuatu yang dengannya akan menyelamatkan diri dari neraka. Dengannya sebab mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kembali menegaskan dari hadis-hadis yang sebelumnya. Naam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum ceria. Naam. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kita juga telah melewati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila hadikum min syiraki na'lihi wa naru mithl dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Dan neraka seperti itu pula. Yang dikatakan oleh Ibnu Battah rahimallahu taala ketika menjelaskan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-jannatu aqrabu ila hadikum min syiraki na'lihi wa naru mithl dzalik, beliau mengatakan fihi padanya terdapat na'am faedah anna ta'ah musilatun ilal jannah. Suatu ketaatan apapun itu besar ataukah kecil, na'am, akan menyampaikan seorang ke surga. Wa innal ma'wa annal maksiata na'am muqarribatun ilan nar, demikian pula maksiatan meskipun sesuatu yang kecil akan mendekatkan seorang itu ke dalam neraka. Na'am. Wa inna ta'ah wal maksiyah qatakunu fi aisiril asya, kata beliau. Dan ketaatan maksiatan itu bisa terjadi. Naam, dalam perkara-perkara yang dianggap kecil, yang paling kecil sekali itu. Ibnu Hajar rahimallahu taala juga beliau mengatakan, fayam bagil mar'u alla yazhuda fi qalil minal khair an ya'tiyahu wala fi qalil minasyarri an yajtanibahu. Fa innahu la ya'lamul hasanah allati yahamuhullahu biha wala sayi'ah allati yashu 'alaihim biha. Semestinya, kata beliau Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, semestinya seorang itu tidak mengabaikan nan kebaikan yang kecil sekalipun untuk dia mengerjakannya, dan juga tidak mengabaikan naam sekecil apapun dari kejelekan untuk dia menjauhinya. Kenapa demikian, kata beliau? Fa innahu la ya'lam al-hasanah allati yarhamuhullahu biha. Karena dia tidak mengetahui kebaikan yang mana yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dengan kebaikannya tersebut kepada dirinya. Naam. Demikian pula dia tidak mengetahui kejelekan yang mana yang dengannya Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya atas kejelekan tersebut. Ya, semestinya seorang muslim, kata beliau, seseorang itu tidak mengabaikan kebaikan yang kecil sekalipun untuk dia mengerjakan. Tidak mengabaikan yang kecil sekalipun dari kejelekan untuk menjauhinya. Karena seorang pun tidak mengetahui kebaikan yang mana yang Allah akan merahmatinya dengan kebaikan tersebut. dia pula tidak mengetahui kejelekan yang mana yang dengannya Allah murka padanya atas kejelekan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula dalam hadis ini menetapkan sifat kalam na'am bagi Allah subhanahu wa ta'ala na'am sesuai dengan yang layak terhadap keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ketika seorang itu tidak mendapatkan sesuatu apapun yang untuk dia mensedekahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yajid fa bi kalimatut thayyibah." Maka dengan kata-kata yang baik. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, kata-kata yang baik ini mencakup membaca Al-Qur'an Karim yang itu merupakan kalimat yang paling baik. Nah, demikian pula mencakup tasbih, tahlil, dikir-dikir yang lainnya, takbir, tahmid. Mencakup pula amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu. Naam, ya, dan segala sesuatu. Dari kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan ucapan yang dengannya mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mendapatkan naam, ya, sesuatu untuk dia mensedekahkannya, walaupun hanya senilai satu kurma sekalipun, dia enggak mendapatkan. Naam, maka bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Naam, dengan kata-kata yang baik. Naam, dengan berzikir. Ya, tadi juga kita sampaikan hadis, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ka akhaka biwajhin tonkin, sekedar bertemu dengan wajah yang berseri-seri, enggak perlu modal, ya kan? Naam, itu pun bagian dari kebaikan. Wallahu taala alam suwab, mungkin itu yang bisa kita sampaikan kesempatan malam hari ini. Naam, semoga kita bisa mengambil manfaat dan faedah daripadanya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala ahli washabbihi wasallam.